malam yang kudus dan bintang gemerlaplah. Para gembala di padang terjagalah. Telah lahirlah Yesus Kristus Tuhan kita. Sembah dan puji, hormat hanya bagi Dia. Yesus sang penebus dosa umat manusia. Oh gloria, gloria, mari kita sambut Dia. Juru Selamat.